Siapa? Disebut? Orang yang apa? Ya, yang terakhir disebut dengan apa? Dijauhi. Masya Allah. Ini rupanya pembahasannya masalah sikap mensikapi. Ya. Masya Allah. Ini dimasukkan dalam bab fikih muamalah. Bagaimana pemahaman kita dalam bermuamalah dengan pihak lain? Jawabannya ya panabitina azzakumullah. Kalau orang itu sudah dikenal di tengah-tengah masyarakatnya, dikenal di kalangan komunitasnya sebagai orang yang telah dicap sebagai ahlul bid'ah, dicap sebagai orang yang menyimpang, maka kita harus ekstra hati-hati daripadanya, kita harus menjauh daripadanya sebisa mungkin. Dalam prinsipnya kita tidak boleh bermajlis dengannya, tidak boleh mendengarkan ucapannya, tidak boleh menyanjung memujinya, tidak boleh bermusyawarah, mengajak musyawarah dia, tidak boleh menemani dia dalam safarnya, tidak boleh menjawab salamnya, tidak menyalami dia, sakitnya dijenguk, matinya di antara jenazah yang dalam maksudnya. Itu prinsipnya sangat jelas. Rasul mengatakan dalam sabdanya yang dihasankan sebagian ulama kita terkait dengan sekte Qadariyah, Rasul menyatakan Al-Qadariyah majusu hadhil ummah idza maridu fala ta'uzuhum wa idza matu fal tusyi'uhum. Sekte Qadariyah yang ingkar takdir adalah majusinya umat ini. Kalau mereka mati, kalau mereka sakit jangan dijenguk, kalau mereka mati jangan diantarkan jenazahnya. Itu kalau sudah dicap diklaim sebagai ahlul bid'ah, orang yang menyimpang, orang yang sesat, sudah sebisa mungkin sejauh-jauhnya dari dia. Itu yang disebut dengan prinsip hajrul mubtadi', kita memboikot ahlul bid'ah tadi sekuat tenaga kita untuk menyelamatkan diri kita masing-masing dari penyimpangan-penyimpangan itu. Adapun yang kedua, seseorang yang 50-50 tadi, separuh sama, separuh tidak. Nah gitu ya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita barakallahu fikum melihat kondisi orang tadi. Kalau orang ini tipikalnya ialah orang yang sudah mempengaruhi pihak lain, menebarkan penyimpangan-penyimpangan dia. Ya, menebarkan penyimpangan-penyimpangannya. Maka dalam kondisi yang semacam ini, kalau memungkinkan bagi kita memberikan nasihat kepada dia nasihati, kalau tidak memungkinkan, maka kita pun juga menjauhi dia, dikarenakan bahaya penebaran fitnahnya, bahaya penyebaran penyimpangannya. Kondisi yang kedua, orangnya itu tertipu dengan ahli bid'ah. Ya senang-senang kesana, tapi juga tidak mantep banget. Bukan orang yang mengkampanyekan pemahamannya, bukan orang yang suka mempengaruhi orang lain dengan pemahamannya. Yang semacam ini lahan dakwah kita. Yang semacam ini yang harus kita dakwai, yang harus kita dekati, kita kasih masukan-masukan, kita kasih nasihat-nasihat kepada dia dengan cara yang baik, disadarkan tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada, diajak kembali kepada penyimpangan yang benar supaya dia merujuk kepada. Jadi kan ya, sampai betul-betul orang tadi menunjukkan penentangannya, menunjukkan sikap yang keras kepala, menentang, kemudian mengkampanyekan pemahaman-pemahaman yang menyimpangnya, ya sudah, kita jauhi pula dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita dari penyimpangan-penyimpangannya, sehingga tidak bisa dihukumi dengan satu hukum, diklasifikasi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barulah. Jadi saya misalnya ya, Naam. Masya Allah, pertanyaannya semakin menusuk. Bagaimana menurut antum tentang sebagian ikhwah yang bilang suatu ciri-ciri tertentu dan menisbatkannya kepada sururi? Misalkan yang pakai dasar tali berarti sururi, yang pakai gamis warna-warni berarti sururi. Tak sururi gabing. Ini wah kita pakai sururi lagi. Menurutan jendah. Bukan dilihat dari sisi ininya yang namanya sururi itu. Sururi itu sebuah pemahaman, ya, sebuah pemahaman yang dinisbahkan kepada seseorang yang bernama Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin, orang Saudi yang katanya para ulama tidak betah dengan di Saudi, di negara Islam, di negara Tauhid, pindahnya ke negara kafir Inggris, tinggal di negara Inggris di sebuah tempat yang namanya Birmingham. Itu bahasa Inggrisnya Birmingham atau gimana? Hah? Alasnya gitu ya. Di sana dia membuat yayasan namanya Munajat Al-Islami, menerbitkan majalah, dua majalah, namanya majalah As-Sunnah dan majalah Al-Bayan dari sana. Fitnahnya di mana-mana, masuk pula ke negeri Indonesia. Barakallahu fiikum. Mereka punya ciri-ciri terkait dengan pemikiran, bukan terkait dengan ini semua. Sebab menggunakan cadar tali boleh, tidak harus lurusan begini. Kerudung kemudian dikasih cadar biasa juga diperbolehkan, bukan ciri-ciri suruh. Pakai gamis warna-warni juga boleh, perkara yang halal, bukan ciri-ciri suruh. Baju koko juga boleh, bukan ciri-ciri suruh. Yeah. Pakai songkok nasional juga boleh, bukan ciri-ciri sururi. Saya tanya, sehingga bukan dengan semata-mata ini ya, para ulama. Nah, walaupun di banyak tempat ngeciri mereka itu gampang gitu. Di banyak tempat wanita-wanitanya itu kalau menggunakan baju muslimah itu tidak menggunakan warna hitam yang gelap. Seringkali yang pakai warna merah, hijau, biru, dan insya Allah gitu kan ya, ada kelas itu. Terus seringkalinya nggak menggunakan sarung tangan, tangannya kelihatan, jadi ketok, sigiren tinggi, sigiren, anu gitu ya, kelihatan semuanya, waalaikumsalam. Dan di sebagian tempat, kalau kemana-mana tuh kelayapan sendiri, papar sendirian, nggak ditemenin sama suaminya atau mahramnya, ke mall sendirian, naik motor sendirian, sana kemari, dan segala macamnya di sebagian tempat. Ya walaupun bukan perkara yang haram sih, bukan perkara yang haram ya Pak, tetapi di sebagian tempat itu diciri gitu, sehingga masyarakat bisa membedakan, oh ini. Tapi bukan sebagai ciri khas ya. Suka nonton TV dari sururi loh. Nah, orang awam kape lah sururi, ya Allah Tuhan. Enggak demikian. Ya walaupun ini perkara yang diperbolehkan, cuman bukan sebagai ciri-ciri pemahaman sururi ya. Selain itu paham, pemahaman sururi ya itu banyak. Di antara pemahaman sururi ya ialah mengingkari kemungkaran dengan fisik, mengingkari kemungkaran dengan cara pengerusakan. Itu ciri-ciri suruh ya. Misal di kota Bojonegoro ada kafe malam, ternyata ditengarai menyediakan serta plus. Terus iki gini ya. Terdengar oleh mereka ini, Mereka enggak sungkan-sungkan langsung mengerahkan massa mereka, gerutuk kafe tadi, dihancurkan kafenya. Pecahkan kaca-kacanya, dihancurkan kursi-kursi dan porak-porandakan kalau berbom dengan pemolotan. Pemolotan cabang bawahnya. Beneran kan tangkap polisi. Ngerti ya? Hah? Iya, itulah kira-kira. Itu kira-kira suruh. Baraklah itu. Walaupun di Indonesia ini namanya beda, tidak menggunakan nama Suruwi, tapi itu salah satu pemahaman Suruwi. Di Indonesia namanya apa tahu ini? Kamu tahu lagi apa ini? Hah? Yang sama jadi? Apa namanya pak? Hah? Hah? Loh, malu beliau nyalon. Namanya apa? Iya, itulah kira-kira yang benar. Itu pemahaman sururiah dari sana. Nah, mereka suka menggunakan fisik. Kalau di Saudi, tempat munculnya mereka, tempatnya Muhammad Surur, itu yang jadi sasaran para ulama. Jengkel sama Syekh satu itu, bantai mereka langsung gerutuk. Mereka tidak segan-segan mukul Syekh tadi, keroyok bantai, pergi setelah itu. Kira-kira suruh. Dulu di zaman dahulu kala, awal-awal kemunculannya, yang jadi korban di antaranya Syekh Saleh Mustafa'i. Hadir apa Allah. Dia orang Saudi, tinggal di Madinah. Salah satu istrinya orang Makassar. Para kan, beliau terbuka ya, masih kabar sekeren tentang dulu pernah jadi korban. Saya tidak tahu apa dia. Kalau sudah kalah argumentasi, main fisik, sudah ngancam-ngancam, dan segala macamnya, ya itu lah ciri-ciri suruhin. Satu ciri-ciri yang ada. Yang kedua, ciri-ciri suruhin itu, mereka mendewakan yang namanya sebuah fitih. Bukan fitih hukum-hukum syariat, tapi yang mereka mau menjelaskan fitul waqi', pemahaman tentang kondisi realita umat. Mereka mewajibkan anak-anak kaum muslimin, mewajibkan semua kaum muslimin harus tahu kondisi umat, harus membaca koran-koran, media massa, harus lihat televisi, memperhatikan semua berita-berita yang ada dan segala macamnya supaya tahu bagaimana kondisi masa umat yang ada itu. Namanya syekhul waqi'. Pemahaman syuriyah yang semacam ini banyak muncul di wilayah Yordania pada masa itu. Tokohnya ialah struktur Nasir al-Umar. Di sana pada masa kemunculannya yang banyak membantah ialah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan murid-murid beliau ketika itu. Pemahaman ini ujung-ujungnya nanti adalah dakwah lewat parlemen. Mereka ini yang kemudian dikenal dengan sururiyah moderat. Di Indonesia namanya apa? Tahu ni sih? Tuh, kok diam aja boleh. Di Indonesia namanya apa? Di Indonesia ada di antara yang masuk dalam grup ini. Mau sebutkan tak? Hah? Seperti HTI, Hizbut Tahrir. Tahrir. Itu kan yang dibicarakan kan Daulah Islamnya, Khilafah Islamnya, Palestina terus begitu. Seakan-akan tidak ada lagi yang lain. Seakan-akan umat Islam tidak ada memikirkan saudara mereka di Palestina. Seakan-akan tidak ada yang bantu selain mereka gitu. Itu akibat dari mendewakan sebuah pemahaman yang namanya terkeluar. Temannya HTI juga ada. IM, Ikhwanul Muslimin. Tadi paham ya? Itu namanya sururiyah modern. angkat ini sini. Barakallahu fiikum. Tambahin lagi. Jangan pikir cuma satu. Mereka punya pemahaman yang sangat banyak. Hanya saja yang lebih tampil khususnya di negara Saudi Arabia, tempat Muhammad Surur Dasyati ada, dan yang tampil di Indonesia dengan nama Sururia, itu yang datang ke Indonesia dengan sebuah pemahaman yang namanya muwazanah, pemahaman insaf, pemahaman adil terkait dengan terkait dalam mensikapi ahlul bid'ah. Mereka itu punya prinsip, kalau kita membicarakan ahlul bid'ah, seseorang yang dicap sebagai orang yang sesat gitu ya, itu tidak boleh menyebutkan kejelekan saja, harus menyebutkan kebaikan juga. Kalau tidak, maka Anda tidak adil, zalim, khianat. Gitu, itu namanya muwazanah, supaya imbang antara kebaikan dan keburukannya. Tapi yang mereka tuju adalah ahlul bid'ah. Apa tujuannya? Tujuannya untuk membela ahli bid'ah tadi, mengayomi ahli bid'ah tadi, supaya orang jangan sampai bersikap kepada ahli bid'ah tadi. Contoh ya, pengen contoh. Bukan, contoh penerapan ini Pak Ida. Misal, kita membicarakan tokoh teroris nasional, Imam Samudra. Misal, itu tidak boleh kita membicarakan kejelekan Imam Samudra saja. Mereka mewajibkan kita harus menyebutkan kebaikan-kebaikan juga, supaya imbang antara baik dan buruk. Jadi mereka mengatakan Imam Samudra itu teroris nasional, dia itu punya pemahaman begini. Tapi dia kan pejuang Islam, dia kan orang yang suka sholat. Ketika di LP Nusa Kambangan, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin zikirnya, takbir selalu. Harus begitu katanya mereka. Kalau tidak, zalim, khianat namanya. Tidak imbang baik buruknya. Saya mau tanya, kalau ada orang yang membicarakan Imam Samudra, kali pertama disebutkan, dia orang yang begini, begitu. Disebutkan, tapi dia berjuang Islam, dia begini. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Kira-kira Anda di hati, jengkel tidak sama Imam Samudra? Ya jadi jengkel. Tadinya jengkel dia sebagai tokoh teroris. Ternyata juga sholat. Jadinya mulai lembek lagi. Dan itu yang diinginkan dalam pemahaman muwazanah, supaya kita tidak memiliki sikap baro'ah, tidak punya sikap berlepas diri kepada ahli bid'ah, supaya loyo, lembek, tidak punya gigi sama sekali dalam sikap ahli bid'ah. Ini dikatakan oleh para ulama termasuk manhaj baru, tidak pernah dikenal di kalangan para sahabat, para tabi'in dan para ahlul tabi'in. Dalam Islam, kalau kita membicarakan seseorang yang menyimpang, tujuannya supaya umat Islam itu sadar, cukup menyebutkan kejelekan saja. Antum baca Al-Quran, baca Rasul, membicarakan orang kafir yang disebutkan kekufuran saja. Membicarakan kaum munafikin, orang-orang munafik yang disebutkan kejelekan saja. Apa mereka tidak punya kebaikan? Punya kebaikan. Jadi kita menyebutkan kaum munafikin yang disebutkan sifat-sifat munafik 1, 2, 3, 4 panjang begitu. Lalu kebaikannya mana? Tidak disebutkan dikarenakan posisinya dalam rangka untuk menjelaskan kepada umat tentang bahaya munafik tadi. Inilah yang masuk ke Indonesia Raya ini. Tokoh-tokohnya di Saudi semacam Salman Al-Auja, Safar Al-Hawali, Aid Al-Farmi dan segala macamnya, Abdurrahman bin Khalid. Nah, itulah yang masuk ke Indonesia. Itu ciri-ciri pemahaman Sururia antara sama Tauhid dan antara Khalid Warna-Warni. Ya, jangan asal tuduh, nggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ngecil khas mereka itu tadi lembek dalam sikap ahlia, kemudian mereka bermudah-mudah di dalam berkawin, bekerja sama dengan ahlia, bisa duduk manis dengan ahlia, tetapi mereka begitu antipati, begitu keras permusuhannya kepada ahli sunnah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, bolehkah seorang suami memarahi istrinya di depan orang banyak dan memakinya karena ada sesuatu kesalahan yang si istri perbuat? Afwan, dijelaskan barakallahu fikum. Yo, jelas enggak boleh. Masa di depan orang banyak memaki-maki istrinya sendiri? Maki-maki di depan orang banyak, masa orang izin? Secara etika, secara adab, itu melanggar adab syar'i dan adab masyarakat. Nah, yang lucu itu namanya ngelamang kayak gitu itu maki-maki sulit gitu loh, banyak juga gitu, malam harinya jalo. Nah, itu yang disebutkan sama Rasul dalam sebagian riwayatnya, dilarang keras pada Rasulullah SAW. Ketika ada yang salah pada istri, ditegur dengan cara yang baik di depan istri sendiri, dan kalau perlu bahkan jangan di depan anak-anak, apalagi di depan banyak orang. Ada keributan keluarga itu jangan di depan anak-anak. Nah, supaya nanti yang mustah, yang manis terus, yang harmonis terus, biar anak tadi itu ngerti kok orang-orang tuanya menyenangkan, nggak ada problem gitu. Nih juru kamar sih juru sana. Gitu ya, tapi jangan di depan anak-anak lagi sepi gitu ya, bisa kemudian anak boleh itu mungkin, tapi kita di depan anak, apalagi di depan banyak orang. Tapi nanti dengan cara sebagai laki-laki itu kita harus memiliki akal lebih banyak dari perempuan. Ya, wanita itu akalnya kurang para pelakukum. Sehingga laki-laki harus sabar, harus betul-betul tahu kondisi wanita. Nah, wallahu ta'ala alam istawab. Apa hukum wanita yang menggunakan perhiasan melingkar dari emas, kalung, gelang, anting, cincin? Nah, ini perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Jumhur mayoritas ulama berpendapat emas itu halal bagi wanita secara mutlak, baik emas yang melingkar ataupun yang tidak melingkar. Sebagian ulama berpendapat emas yang melingkar itu dilarang. Yang namanya emas boleh bagi wanita, dikecualikan emas yang melingkar kayak cincin, gelang, kalung yang semuanya emas, anting-anting yang semuanya emas, gelang kaki yang semuanya emas, jam tangannya semuanya emas, yang melingkar itu semuanya dilarang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini setelah diterangkan para ulama, sehingga dikaji yang antum mantepi yang mana, maka diamalkan konsekuensi pendapat tadi. Kalau saya pribadi, saya dicontohkan kepada pendapat yang menyatakan boleh secara mutlak. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tapi ketika ada sebagainya yang punya pendapat dan boleh emas melingkar, ya silakan, ketoleransi dengan pendapatnya dia. Cuma dia harus konsekuensi dengan pendapatnya. Ya, istrinya nggak boleh pakai gelang, kalung, segala macam cincin, nggak boleh, nggak boleh. Dia pun juga boleh toleransi dengan pendapat yang kedua yang mengatakan boleh. Ketika dia menggunakan pendapat yang kedua, jangan diingkari, dikarenakan perkaranya adalah argumentasi yang sama-sama kuat dalam masalah yang sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira itu sekian. Apa lagi yang lain? Iya, Pak. Nah, saya pernah membaca Dalam Al-Quran Allah itu di antara firman-Nya ada yang mengatakan jadi dan ada yang salah. Satu penulis Al-Quran menyebutkan kalau janji Allah pasti dipenuhi, tapi kalau ancaman tentang kedatangan itu, maka bagaimana kita mengetahui perbedaan antara janji dan ancaman? Iya. Memang dalam Al-Qur'anul Karim banyak disebutkan janji-janji. Barakum pahala-pahala bagi yang beramal demikian, pahala-pahala bagi yang mengucapkan demikian. Bukan janji. Dijanjikan dengan berbagai macam pahala-pahala yang ada. Dalam prinsipnya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyisihi janji. Allah memberikan janji tersebut apabila atau pada seseorang seperti seseorang yang memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan persyaratannya, hilang faktor penghalangnya, maka dapat keutamaan-keutamaan tadi. Juga dalam Al-Quran banyak sekali ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman hukuman, neraka, azab yang pedih, laknat, dan segala macam itu banyak. Taruhlah itu. Tapi apakah itu terjadi, itu kembali kepada masing-masing orangnya. Kalau dia orang yang mati kafir, jelas. Orang yang mati kafir, jelas. Atau orang yang kafir mati, jelas. Kalau orang yang tadinya muslim kemudian dia murtad dari agama yang menjadi kafir, mati di atasnya, jelas. Tetapi seorang yang muslim, orang yang masih muslim belum kafir, tapi dia berdosa, dia berbuat kemaksiatan, tobat daripadanya, dan kalau terima tobatnya, maka tidak akan terkena hukuman tadi. Orang yang berikutnya, orang yang muslim, belum kafir, berbuat dosa, maksiat, belum tobat. Belum tobat. Sampai dia mati, belum tobat dari dosanya. Yang semakin inilah yang dikatakan tahtal masyidah, tergantung kehendak Allah. Bila Allah menghendaki, diampuni, maka diampuni. Tidak mendapat hukuman tadi. Tapi ketika Allah menghendaki tidak diampuni, maka Allah akan menghukum dia dengan hukuman-hukuman tadi sampai habis bersih dari dosanya. Kemudian setelah itu dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Untuk mengetahui ancaman yang jelas, yang mengandung unsur pahala, mengandung unsur ganjaran-ganjaran itu merupakan janji, yang mengandung unsur hukuman-hukuman, ancaman-ancaman itu merupakan. Yang lain? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sebuah keutamaan dari amalan, maka kita yang beramal dengan amal tadi diperbolehkan untuk beramal dengan niatan untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Itulah yang namanya keikhlasan. Yarju thawaballah, dia mengharapkan pahala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keikhlasan dan itu boleh dikatakan itu diizinkan dan disetujui dalam Al-Qur'an. Ingat, amal yang memang betul-betul disebutkan keutamaan demikian. Tetapi untuk amal-amal yang sifatnya umum yang tidak disebutkan keutamaan tertentu, tidak boleh digunakan untuk niatan-niatan tertentu yang sifatnya duniawi. Terutama niatnya secara umum mengharapkan keridhaan dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah secara umum. Jadi ketika ada nas khusus, silakan secara khusus. Ketika ada nas yang umum, harus dengan umum. Jangan dikhususkan. Contoh, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalih." barang siapa yang mendatangkan suatu amal kebaikan, maka pasti dia 10 kali lipatnya. Nah gitu ya. Maka dia beramal dengan harapan semoga Allah mengganjar dia 10 kali lipat atau lebih dari amal yang dia kerjakan. Boleh dikatakan nafsnya dalam masalah ini. Contoh yang lain yang real misalkan terkait dengan silaturahim, barang siapa yang ingin dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia memperbanyak silaturahim. Maka dia beramal ke silaturahim kepada famili-familinya, kerabat-kerabatnya, orang tuanya, saudaranya, segala macamnya, dengan niatan supaya rezeki saya lancar, supaya umur saya barokah, umur saya panjang. Boleh dikatakan nafs macam itu. Dan itu namanya keikhlasan dalam beramal, mengharapkan pahala Allah. Tetapi kalau tidak ada, tidak ada, ya sudah, kita mengharapkan secara umum, yang dikhususkan. Saya ditambil. Saya ditambil. Barakallahu. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup? Ini sudah menjelang hari ini. Cukup? Cukup lah. Cukup. Nah, terus sekian insyaAllah kita undang dan memahami dengan baik. Dan apa yang kita lakukan tadi menjadi hal-hal yang perlu diresapi, hayati dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu ta'ala al-Muswad. Subhanallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.